Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama kutintum bihi wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Yang artinya, sungguh sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh Tuhanmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Jadi di sini dijelaskan kalau ayat sebelumnya itu langsung Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalil-dalil bahwasanya kebohongan Samariu tentang patung tadi, yaitu berbentuk anak sapi yang langsung bisa ngomong. Sebenarnya itu kata Harun itu sebagai asisten ataupun wakil daripada Nabi Musa di saat Nabi Musa munajat. Karena kalau kita lihat sejarah, sebenarnya kejadian ini di saat Nabi Musa meninggalkan kaumnya. Jadi disitulah Harun sebagai ganti Nabi Musa untuk menasihati kaumnya supaya jangan lari daripada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa. Ternyata ini mereka lari dan bahkan menyembah patung yang dibuat oleh Samariu. Sebenarnya Harun sudah mengatakan bahwa sebenarnya ini cobaan. Dan ini bukanlah bisa menolak kemudaratan dan memberi manfaat bagi kita. Akan tetapi karena pada masa itu manusia sudah lari daripada ajaran-ajaran Nabi Musa, mereka tetap menyembah itu. Karena yang mereka pakai adalah kasat mata, bukan lagi hati, mata hati keimanan. Mereka melihat yang langsung di depan mata itulah yang benar. Jadi kalau kita lihat di sini, jika manusia menjadikan dunia sebagai tujuan hidup, dia pasti menderita. Mukmin berorientasi jauh ke akhirat dengan cara mengharap ridhonya. Kalau kita lihatkan sekarang, sebenarnya banyak sekarang benda-benda yang jamit, tadi kan dijelaskan jamin, tidak dia jaminun somitun, dia jamin tidak berkata, tidak bisa menjawab pertanyaan kita dan tidak bisa mengasih solusi-solusi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau memang manusia orientasinya hanya dunia, tentu sebatas dunialah dia melihat manfaatnya. Makanya di saat itu para kaum yang lari dari ajaran Nabi Musa itu, mereka hanya orientasinya ke dunia. Makanya apa yang mereka melihat itulah yang benar. Tidak lagi mereka pakai mata hati, yang mereka pakai adalah basor, bukan lagi basir. Inilah yang menjadikan mereka tidak bisa menolak ajakan-ajakan Samariu yang langsung memang ada di situ buktinya, yang buktinya memang itu tipu daya. Namun lebih jelasnya di sini sudah hadir Ustadz kita, Ustadz Perdana, Ustadz Fajrul dan Ustadz Zainal. Kita persilakan untuk memberikan penjelasan berikutnya. Iya, terima kasih Ustadz Karim. Para pendengar rahimakumullah, rentetan kisah tentang apa yang terjadi pada Nabi Musa, Nabi Harun dan umatnya tetap dijelaskan oleh Allah di dalam keterangan ayat 90 ini. Walaqad qala lahum harun min qablu ya qaumi innama futintum bih. Ketika Harun sebelumnya itu sudah berkata, wahai kaumku, innama futintum bih, sesungguhnya kamu sedang mendapatkan cobaan ya dengan keberadaan anak sapi itu. Apakah kamu tetap beriman kepada Allah ataukah kemudian kamu malah berpaling, itu sebenarnya adalah cobaan bagi kamu. Nah, sebenarnya di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Karim, Nabi Musa itu berangkat ke Bukit Rusina dengan semangat yang begitu sangat besar untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala sehingga meninggalkan kaumnya. Ternyata beliau tidak hanya meninggalkannya begitu saja karena ada keberadaan Nabi Harun bersama mereka. Cuma permasalahannya adalah bahwa dalam hal ini Nabi Musa sebenarnya meninggalkan tugas utamanya sebagai seorang nabi dan rasul yang harus tetap membimbing umatnya. Yang kedua, di ayat ini kita juga mendapatkan penjelasan bagaimana sebenarnya Nabi Harun sendiri tidak berpangku tangan, tidak membiarkan kaumnya tersesat. Akan tetapi tidak sebagaimana Nabi Musa, beliau mempergunakan komunikasi yang lembut, komunikasi tidak seperti Nabi Musa yang agak sedikit kasar atau keras di dalam menyampaikan dakwahnya. Nabi Harun dalam ini memakai kebijaksanaan. Dan memang salah satu sebab dipilihnya Nabi Harun itu sebagai tangan kanan Nabi Musa atau asisten adalah karena kebijaksanaan beliau. Dan ini nanti akan menjawab pertanyaan kenapa kemudian ketika Nabi Musa marah, ya, akhirnya Nabi Harun mengatakan, ya bena umma la ta'khuz bilihyati wala bira'si inni khashitu an taqula qad farraqta baina bani Israila wa lam tarqub qawli. Wahai saudaraku, ibna umma, saudara sepupuku, jangan engkau beranggasan seperti ini, menarik janggutku, menarik rambutku. Sesungguhnya aku sudah menyampaikan kepada kaummu, cuma permasalahannya aku tidak ingin gara-gara sikapku yang keras akhirnya membuat kaum Bani Israel menjadi terpecah-pecah. Ini adalah salah satu jawaban bahwa Nabi Harun tidak berpangku tangan dan tetap menyampaikan apa yang seharusnya menjadi tugasnya sebagai seorang nabi dan rasul. Iya, di sisi lain kita melihat pernyataan yang sangat menarik lanjutan dari inna ma futin tumbihi, yaitu wa inna rabbukumur rahman, Tuhanmu adalah Tuhan yang maha kasih. Nabi Harun menyebutkan sifat Allah Ar-Rahman. Dia tidak menyebutkan inna rabbakumullah, Tuhanmu adalah Allah. Tidak. Tapi dia langsung menyebutkan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha kasih. Bandingkan dengan ijel, patung sapi, dengan Allah yang maha kasih. Bandingkan bagaimana sayangnya Allah kepada kita umat manusia. Dalam kisah ini misal bisa diilustrasikan bagaimana sayangnya Allah kepada Bani Israel. Diutus seorang nabi yang bernama Nabi Musa. Di saat seluruh anak bayi laki-laki harus dibunuh, Allah dapat menyelamatkan Nabi Musa berkat kasih sayangnya. Di saat ibu Musa harus melemparkan Nabi Musa ke sungai Nil, pada waktu itu resiko untuk mati sangat besar. Tapi dengan kasih sayangnya, sang Nabi penyelamat Bani Israel dapat selamat. Dan yang lebih kasih lagi, ketika Nabi Musa diasuh oleh musuhnya, musuh Allah, yaitu keluarga Fir'aun. Kisah-kisah selanjutnya juga gambaran tentang kasih sayang Allah adalah Tuhannya Bani Israel. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam hidup ini pun kita menemukan bagaimana kasih sayang Allah itu turun kepada kita begitu besarnya. Bahkan dalam satu detik, jutaan nikmat Allah kita rasakan. Atau bahkan triliunan nikmat Allah kita rasakan. Napas kita yang tidak bisa kita hitung harganya, pendengaran kita, penglihatan kita, akal pikiran kita, tangan dan kaki, jantung, paru-paru, ginjal, semuanya bekerja. Kalau misalnya kita harus membayarnya, maka itu sudah triliunan rupiah. Kesehatan kita, keluarga sakinah yang kita miliki, orang tua kita yang masih mengasihani kita, guru-guru, dosen, ustadz dan da'i yang menginginkan kebaikan kepada kita, kerabat, karib, semuanya adalah bukti kasih sayang Allah yang dicurahkan kepada kita. Apakah setelah itu kita mengikuti selain Allah ataukah kita taat kepadanya? Inilah pernyataan Nabi Harun, dan ini juga renungan bagi kita. Fattabi'uni wa ati'u amri, taatilah perintah Allah, ikutilah apa yang diajarkannya, atau kita mengikuti yang lain. Iya, Dan yang juga ditekankan di sini adalah bahwa dalam ayat ini yaitu ya qaumi innama futintum bih, artinya engkau telah difitnah. Begitulah Allah menurunkan firman-Nya melalui lisan Nabi Musa bahwasanya ini adalah sudah kena fitnah. Kenapa? Semestinya kita harus menyembah Allah, tapi karena perbuatan Samiri jadi menyembah patung sapi yang mana tidak pernah Nabi Musa menyuruh tentang hal tersebut. Ya begitu Ustaz. Ya. Kesimpulannya. Kesimpulannya kalau kita lihat sebenarnya kenapa mereka ini lari daripada ajaran Nabi Musa? Karena mungkin kalau ayat sudah nanti kita lihat, karena mungkin mereka ada juga taklid buta, dengan artian selama masih Nabi Musa di berada mereka, mereka tetap menyembah apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Namun ketika mereka lari, Nabi Musa itu munajat, mereka mulai engkar. Dimasuki oleh Samaria memang ada istilahkan itu kelebihan yang mereka tidak tahu sebelumnya. Jadi intinya mereka sebenarnya itu menyembah Nabi Musa bukan mungkin karena keyakinan, itu mereka taklid, karena mereka taklid buta. Tidak tahu semestinya apa yang mereka mereka yakini. Jadi hanya mereka melihat apa yang di hadapan mata mereka, bukan yang ada di hati mereka. Makanya begitu datang Samaria memberikan suatu hal yang baru yang tidak sebelumnya ada, mereka langsung mengikuti Samaria. Padahal Nabi Harun sebagai asistennya itu sudah mengatakan ini adalah fitnah, ini adalah cobaan. Dan kalau kita ikutan untuk sekarang, cobaan-cobaan sekarang lebih banyak. Lebih banyak sekarang patung-patung yang berbentuk yang bisa hidup. Mungkin inilah segera kesimpulan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.